Tadi sebuah tembang yang cukup-cukup rancak sudah, kali ini saya coba lantunkan sebuah tembang lawas buat semuanya ya Bapak. Buat yang di belakang juga, buat yang lagi ada di pinggir pantai, selamat sore buat mas-masnya yang ada di sebelah kanan, selamat sore. Ada Buyu, juga Duke. Kembali goyang lagi ya, Jaipongan Barang. Sebelum kau mengucapkan Terima kasih.